Al-amru al-mutlaqu la yufidu at-takrar. Apa makna? Takrar mana takrar? Berulang. Kalau ada perintah udkhulul bait. Udkhulul bait. Nah itu dia perintah yang al-amru al-mutlaq itu maknanya al-amru yang tidak ada qarinah. Al-amrul mutlak. Al-amrul mutlak seperti udkhulul bait. Udkhul bait. Barukah. Masuklah ke dalam rumah. Ini mutlak, tidak ada perintah, tidak ada karena masuklah ke dalam rumah dua kali, masuklah ke dalam rumah tiga kali, masuklah ke dalam rumah sekali. Masuklah ke dalam rumah dalam hari ini, selama hari ini, misalkan satu hari ini, tidak ada. Tapi dia mutlak saja, udkhul bait. Nah, udkhul bait seperti ini, hal yufidu takrar al marrah. Nah, ini masalahnya di sini. Al awal qala arabi'an, al amrul mutlaqu la yufidu takrar wa la yadfa'uhu ma ma'na wa la yadfa'uhu. Tidak menolak untuk takrar. Jadi maknanya la yufidu takrar wa la yarfa'u, maknanya adalah boleh takrar. Boleh takrar. Boleh takrar. Ada dua kata. Al-amru al-mutlaqu la yufidu takrar wa la yufidu al-marrah. Itu kesimpulannya. Kenapa la yufidu al-marrah? La yadfa'uhu maknanya kan tidak menolak takrar. Yang menolak takrar itu apa? Sekali. Kalau ada yang mengatakan lil marrah berarti dia sudah menolak takrar, ya kan? Sekarang dia katakan wa la yadfa'uhu, tidak menolak takrar, berarti dia la yufidul marrah. La yufidu takrar wa la yufidu marrah. Ini macam yang pertama Imam Baitawi. Qila li takrar wa qila lil marrah. Wakilah bertawakuf lil istirahat atau lil jahli bil hakikat. Mana nabi tahu bertawakuf? Tidak menyatakan pendapat maksudnya. Abstain. Kenapa abstain dia? Kenapa tawakuf? Karena lil istirahat. Lil istirahat benar marah takrar istirahat itu khilaful asli. Kemudian bil awil jahli, il jahli itu tidak ditemukan mana yang hakikahnya. Yufidu takrar ataupun marrah tidak ditemukan, makanya tawakkuf. Lana. Ini adalah Imam Baitawi. Lana belum mengatakan sekarang nih contohnya. Udkhulul bait. Antum sepakatnya udkhulul bait ini la yufidul marrah wa la yufidul takrar. Sekarang kalau kita contohkan, kalau udkhul ini yufidu takrar, yufidu marrah. Yufidu marrah. Kata-kata sigah udkhul yufidu marrah maknanya adalah masuk ke dalam rumah sekali. Sekarang ada orang yang mengatakan udkhulul bait marratan wahidah. Atau misalkan dia marratan wahidah. Sekali. Udkhulul bait marratan wahidah. Dari awal kita sudah mengatakan udkhulul bait ini untuk marrah. Di kesempatan lain ada yang mengatakan bahwa udkhulul bait marratan wahidah. Berarti di sini marrah. Dan maksudnya memang marrah bukan untuk dua kali. Berarti di sini ada takrar. Pengulangan makna marrah, oke? Okay? Nah, kalau ini yufidul marrah, tiba-tiba ada orang mengatakan untuk udkhulul bait marratan wahidah, berarti adanya takrar. Takrar maksudnya adalah takrar marahnya. Terulang ifadah untuk marahnya terulang dua kali. Itu yang pertama. Sekarang ini untuk marah. Ada orang yang mengatakan masuklah ke dalam rumah dua kali atau tiga kali. Nah, oke. Okay. Udkhul ini untuk marah. Tapi ada yang mengatakan Udkhulul bait khamsa marrat. Maknanya ini bertentangan. Kita mau masuk sekali kah atau mau masuk tiga kali? Ya kan? Ini disebut dengan naqab. Paham? Naqab bertentangan. Mutanaqid. Udkhulul bait, kalau kita maknakan udkhulul bait ini marratan wahidah, maka kalau ada yang mentakyidnya dengan marrah, berarti terjadi pengulangan. Paham? Kalau ada yang mengatakan udkhulul bait salasa marrat, maka terjadi pertentangan. Kenapa pertentangan? Udkhul itu kan untuk marrah. Kenapa ditakyid dengan tiga? Saya memasuk sekali atau memasuk tiga kali? Naqab. Tawalik. Kalau udkhul ini yufidu takrar. Ini untuk takrar. Maknanya, kalau ada yang mengatakan udkhul, maknanya masuklah berulang-ulang. Tiba-tiba ada yang mengatakan udkhulul bait marratan wahidah. Saya mau masuk berulang-ulang atau masuk sekali? Mutanaqid. Kalau dia mengatakan udkhulul bait khamsa marrat, disuruhnya masuk rumah 3 kali, 4 kali. Syukran. Disuruh masuk rumah untuk 3 kali. Udkhul saja sudah untuk berulang, sekarang disuruh untuk berulang. Terjadi takrar. Oke? Okay? Kita langsung lihat buku. Lana taqyiduhu bil marrah wal marrati min ghairi takrarin wala naqab. Coba antum pahami dari yang anda jelaskan dari awal dengan tulisan Imam Baitawi, coba. Min ghairi taqyiduhu bil marrati wal marrati min ghairi takrarin wala naqab. Kata Imam Baitawi seperti ini. Ungkapan-ungkapan seperti ini, udkhulul bait marratan wahidah, udkhulul bait khamsa marrat, ungkapan seperti itu sah. Tidak ada di situ takrar, tidak ada naqab. Maknanya apa? Kalau tidak ada takrar, tidak ada naqab, berarti udkhul ini la yufidu marrah wa la yufidu takrar. Oke. Taqyiduhu bil marrati wal marrat min ghairi takrarin wala naqab. Selesai. Wa annahu warada ma'at takrari wa adamihi. Al-amru itu, al-amru mutlak itu, terkadang warada ma'al takrar wa adamihi. Wa adamihi yakni marah. Fayaj'alu haqiqatan. Fayuj'alu haqiqatan fil qadril mustaraf. Qadril mustaraf sudah paham tadi ya, yang mempertemukan dua makna antara takrar dan marah. Kalau di sini fayaj'alu haqiqatan fil qadril mustaraf wa huwa talabul ityan. Talabul ityani bihi. Kalau dalam haqiqatan fil wujubi wa nadab, talabul fi'li disebutkan di sini adalah talabul ijtihad. Huwa nafsul ma'na. Daf'an lil ishtiraki wal majaz, supaya tidak masuk kepada ishtirak dan tidak masuk kepada majaz. Oke, itu dalil Imam Baitawi. Karena al-amru itu terkadang dia marah, terkadang dia marat, maka mesti kita cari qadrul mustaraf bainahuma, yaitu talabul ijtihad. Kenapa talabul ijtihad? Daf'an lil ishtiraki wal majaz. Al-ishtiraku wal-majazu khilaful asli. Wa aydan law kana littakrari la'ammal awqati kullaha. La'ammal awqat, maknanya seperti ini. Kalau aqimus salata, atau kita katakan la udkhulul bait ini, kalau udkhulul bait ini maknanya untuk takrar. Itu takrar, untuk bayangkan pagi jam 10 saya suruh antum masuk rumah, dan untuk takrar maknanya, kira-kira apa yang terjadi? Masuk rumah, keluar, masuk lagi, keluar, masuk. Coba ada dulu meninggal. La amal awqati kullaha. Kalau dalam sholat, aqimus sholata, sholat zuhur misalkan. Sholat zuhur itu mungkin boleh kerjakan dalam 5 menit. Kalau imam-imam yang biasa pakai lari cepat, mungkin dalam 2 menit selesai. Salat zuhur dalam 2 menit. Sementara waktu zuhur itu ada 12 sampai 3,5. 3,5 jam. Ya kan? Dia selesai dalam 5 menit. Waktu ada 3,5 jam. Selesai salat, dia mesti salat lagi. Selesai salat sampai habis 3,5 jam. Itu kalau kita maknai al-amru itu ditakrar. La'ammal awqat fayakunu taklifan bima la yutaq. Mana taklifan bima la yutaq? Sebelumnya kita sudah bahas taklif bil muhal, at-taklif al muhal, ada takliful muhal. Sekarang ada yang baru, at-taklif bima la yutaq. Saya punya banyak kawan yang sudah sampai ke Ambasia, ya, sampai ke Al-Hal, sampai ke Ramzi. Hah? At-taklif, taklif bima la yutaq itu secara makna seperti itu. Taklif itu mampu dikerjakan, tapi karena memberatkan akhirnya membuat orang menjadi tidak mampu. Kalau aslinya mampu. Contohnya sholat tadi, sholat zuhur itu dia mampu, tapi karena disuruh sholat zuhur selama 3,5 jam, di tengah perjalanan mungkin dia akan meninggal. Akhirnya itu dinamakan dengan la yutaq. Kalau bil muhal jelas mustahil pekerjaan itu boleh dilakukan. Kalau takliful muhal, takliful muhal, itu dia memberikan taklif kepada sesuatu yang mustahil mampu mengerjakan. Contohnya apa? Menyuruh sobi berjihad, bayi kecil disuruh berjihad, mustahil. Hidupkan orang yang sudah mati. Menghidupkan orang yang sudah mati. Itu adalah taklif bil muhal. Okay. Fayakunu taklifan bima la yutaq. Wala nasakhahu kullu taklifin ba'dahu la yujami'ahu. Maknanya adalah wala nasakhahu. Nasakh itu kan maknanya menasakh, ada hukum di sini dikerjakan kemudian datang yang baru, yang lama jadi hilang. Itu nasakh, kan? Wala nasakhahu kullu taklifin ba'dahu la yujami'ahu. Seperti dia sholat tadi. Dia sholat zuhur di awal waktu sudah 5 menit selesai. Dia sholat lagi yang kedua. Kalau takrar ya. Dia sholat yang kedua, ketika dia sholat yang kedua itu berarti sholat pertama tadi mansukha. Dia sholat lagi yang ketiga, sholat 1-2 tadi mansukha. Sampai ke sholat yang ke-10 dia akan menasakh sholat 1-9. La nasakhahu kullu taklifin ba'dahu la yujami'ahu. Ma makna la yujami'ahu? Tidak menghimpun, tidak bisa menghimpun dalam satu waktu. Misalkan antara dia disuruh berperang dan disuruh sholat, sholat dan perang, sholat dan perang. Tapi kalau disuruh puasa dan disuruh sholat mungkin puasa karena hanya sudah menahan, sholat taharrab, tidak mustahil. Itu yujam ya. Tapi kalau disuruh sesuatu yang sama-sama bergerak, itu la yujami'ahu. Kalau la yujami'ahu berarti yang satunya mesti menjadi nasak, yang satu mansuh. Mau dibaca atau dibacakan? Aqulu idza warada al-amru muqayyadan bil marati aw at-tikrari aw at-takrari humila 'alayhi wa in warada muqayyadan bi sifatin aw syartin fa ta'dinu itqarar qiyasan. Kalau dia muqayyad dengan marah ataupun marat, selesai, kita bawa kepada qayyidnya. Kalau dia mu'allaq dengan syarat, kita bawa kepada mu'allaq syarat itu. Ya takrar al-amru bi takrari syarat, misalkan seperti itu. Tapi wa in kana mutlaqan, dia tidak ada qayyid, tidak ada syarat, ariyan min hadhihi al-quyud fa fihi madahib. Al-awwal annahu la yadullu 'ala at-takrari wa 'ala al-marati bal yufidu talab al-mahiyah. Yaitunya talab al-mahiyah ya. Min ghairi isy'arin bi takrar aw marra. Illa, nah ini yang penting. Talab al-mahiyah illa annahu la yumkinu idkhalu tilka al-mahiyah fil wujudi bi aqalli min al-marrati al-wahidah. Misalkan ketika ada perintah udkhulul bait, apakah kita dianggap masuk rumah ketika kita sudah sampai di pintu? Mesti kita sudah sampai ke dalam, ya kan? Dari depan pintu sampai ke dalam itu baru dianggap satu. Kalau sampai pintu baru separuh. Setengah. Tidak mungkin dianggap talabul mahiyah itu mengerjakan itu dengan mengerjakan setengah. Mesti mengerjakan alal aqal satu kali. Tapi bukan berarti yufidul marah. Ya. Bukan berarti yufidul marah, tapi talabul mahiyah, dan mahiyah tu la yumkinu wujuduha illa bi fi'lin aqalli min marrah. Illa bi fi'lin marratin wahidah. Kalau akal dari marrah la yufidu atau la yutasawwar talabul mahiyah itu. Okay. Tidak tergambar oleh kita seorang sudah dianggap masuk rumah padahal dia baru sampai pintu. Mesti dia sudah sampai di dalam baru dianggap Nah, sampai di dalam itu sudah dianggap sekali. Tapi bukan berarti al-amru itu yufidu marrah. Sekali lagi, dia yufidu talab al-mahiyati min ghairi isy'arin bitakrarin wala marratin aw marrah illa annahu la yumkinu idkhalu tilka al-mahiyati fil wujud. Tidak ada wujudnya illa bi fi'li fil wujudi bi aqal min al-marratil wahidah. Ada yang masalah di sini? Okey ya. Fasarat al-marratu, maka marrah itu menjadi daruriyat al-ityan. Daruriyat al-ityan. Alal aqalnya marrah bil ma'mur. La jarma annahu yadullu 'alaiha, bukan berarti dia menunjukkan kepada marrah. Wa hadha madhhabun, wa hadha al-madhhab ikhtarahu al-imam al-athba'ahu wa naqalahu 'an al-aqallin wa ikhtarahu aidan al-amidi. Kemudian wa'abbara 'an al-marrati biqawlihi la yadfa'uhu. La yadfa'uhu tadi maknanya adalah marrah. La yufidul marrah. Kenapa la yadfa'uhu maknanya di sini? Karena marrah itu yadfa'ul mar dan yadfa'ut takrar. Kalau dikatakan la yadfa'uhu, la yadfa'uhu berarti la yufidu al-marrata. Li'annahu law kana al-marrata kana ada fi'il takrar li'annahuma mutaqabilan. Mutaqabilan mutadaddan. Mutanaqidan. Mazhab yang kedua, anhu yadullu ala takrar al-mustaw'iba li zaman al-umri wa huwa ra'yu al-ustadz wa jama'atin min al-fuqaha'i wal mutakallimin lakin bi syartil imkan. Maknanya bi syartil imkan itu adalah memang memungkinkan orang itu melakukannya takrar. Disuruh masuk rumah berulang-ulang, dia memungkinkan untuk masuk rumah berulang-ulang. Memungkinkan ini maknanya apa? Secara sarana dia cukup, secara kekuatan ada. Tapi untuk apa? Untuk apa dia masuk ulang-ulang? Bukankah sekali saja cukup kalau tidak ada kebutuhan yang lain, ya? Oke. Wasalis yadullu 'alal marrah wa huwa qawlu aktsari ashabina. Yadullu 'alal marrah wa huwa qawlu aktsari ashabina ashabi Syafi'iyah. كما حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ونقله القيرواني في المستعيب والشيخ أبي حميد أنه مقتضى قول الشافعي. لان الرابع أنه مشترك بين التقرير والمرة فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القرينة. dia مشترك بين المرة والتكرار. kemudian فيتوقف itu maknanya apa? Fayatawakafu i'maluhu. Tengok di sini bahasanya. Fayatawakafu i'maluhu fi ahadihima ala wujudi al-qarina. Kita akan memakai ke salah satunya. Maknanya seperti itu dia. Kita akan memakai kepada qa'at marrah ataupun takrar ketika adanya qarina. Fayatawakafu fi i'mali ahadihima fi i'malihi fi ahadihima ala wujudi al-qarinah. Kalau ada qarinah maka kita pakaikan ke sana. Tapi kalau tidak ada qarinah, dia mustarak. Mazhab yang kelima, annahu la li ahadihima wa la na'rifuhu fa ala hadza yatawaqqafu aidan. Kata beliau, tidak kepada wujub, tidak kepada marrah, tidak kepada takrar. Tapi kita tidak tahu wa la na'rifuhu. Maka fa ala hadza yatawaqqaf dia. Wa ikhtarahu al-imam al-haramain wa tawaqquf wa naqala min al-hajib min al-mazhab al-awwal wa taba'an lil-amili wa laysa kadzalika fafhamu wa laysa kadzalik. Tidak seperti itu sebenarnya, fafhamu qawluhu lana ay dalil ala ma qulnahu an min salasati awjuh ahaduha annahu yastahu an yuqal if'al dhalika marratan aw marrat wa laysa fihi takrar wa la naqab. Kalau ada perkataan if'al dhalika marratan aw if'al dhalika marrat, itu maknanya seperti tadi ya. وليس فيه تكرار ولا نقض إذ لو كان للمرة لكان تقييده بالمرة تكرارا وبالمرات نقضا ولو كان للتكرار لكان تقييده. Antum kasih ini, berikan di situ apa? Dhamirnya. Dhamir yarji'un ila. ولو كان للتكرار لكان تقييده به تكرارا وبالمرة نقضا. Nah, siapa yang bisa memberikan marja'ud dhamir di sini? Walau kana li takrari lakana taqyiduhu bihi. Ha, lakana taqyiduhu raji'un ila. Hmm? Man, fadal. Law kana li taqrari la kana taqyiduhu hu di sini raja'an ila al-amr al-mutlaq la kana taqyidu al-amr al-mutlaq bihi kembali kepada la kana law kana li taqrari la kana taqyiduhu yani taqyidu al-amr al-mutlaq bihi raja'an ila. Ya Allah. Sudah malam? Tengah jam 2. Belum. Ya Allah. Lakana taqyiduhu bihi takraran. Taqyiduhu sudah sepakat antum. Al-amrul mutlaq wa huwa sahih. Bihi. Fadal Ustaz. Bihi kembali kepada kalau untuk tengok situ untuk faham tu. Sekarang udkhulul bait law kana li takrari, okey, la kana taqyidu taqyidul if'al itu udkhul itu bihi takraran. Berarti kapan dia disebut dengan takraran? Kaif, ya Allah. Qulina. Qulina, jawab sekali. Laut kan, coba tengok. Lapasnya atau mesti belajar mencerna. Law kana litakrari lakana taqyiduhu sudah sepakat tadi taqyiduhu maknanya adalah amrul mutlaq bihi yang ni takrara marah. Marah. Setuju? Ya Allah. Ya. Kalau la al-amru tuli takrar. Lakana taqyiduhu bihi. Kata-kata kan marah, takrar. Setuju? Marah. Nakat wafat yang ada. Apa saya berikan pilihan marah atau marat? Marat. Kalian tahu macam dia marat. Marat. Sekarang kalau udkhulul bait itu untuk takrar, ya maknanya kan untuk marat nih. Kita berikan takyidnya dengan marat. Udkhul bait itu marat. Kita berikan udkhul bait khamsa marat. Takraran atau naqdan? Takraran atau naqdan? Naqdan. Sampai satu kata. Takrar atau naqdan? Udkhul bait itu maknanya untuk marat. Tolonglah. Saya katakan udkhul bait khamsa marat. Takrar atau naqad? Naqad. Beda. Coba dari awal. Udkhulul bait itu maknanya li takrar. Saya katakan udkhulul bait maratan wahida. Naqad. Berarti yang ini. Udkhulul bait li takrar. Fakultu udkhulul bait marat. Asbaha. Takut. Tidak ada jawaban. Takrar. Kalau udkhul bait marat maknanya marat, maka ketika saya katakan udkhul bait khamsa marat terjadilah takrar, pengulangan marat. Jadi lakana taqyiduhu bihi, taqyiduhu raji'un ila al-amrul mutlaq, bihi raji'un ila mada? Tahu kau pergi? Ha? Marrat. Wabil marrati naqdan. Sudah ada, kalau antum baca setelahnya langsung paham. Wa hadha dalil la yathbutu bihi al-mudda'a li anna 'adama at-takrari wa an-naqdi qad la yakunu li kaunihi mawdu'an lil mahiyah min haythu hiya bal li kaunihi mushtarikan li ahadihima wa la na'rifu kama qad qubila bihi kama qad qila bihi. Makna qad di sini ada wa hadha dalil. Imam Baidawi hanya mengatakan di sini kalau dia dikatakan untuk tadi kan ada takrar dalam naqad ya, imma tadi naqad imma tadi takrar. Kata Imam Isnawi dalil yang dipakai Imam Baidawi di sini tidak bisa mengisbatkan hujah beliau atau mazhab beliau. Mazhab beliau kan sekedar itu, tidak takrar, tidak ada marah, kan itu saja. Jadi Imam Isnawi mengatakan adam at-takrar wa naqad qad la yakunu li kaunihi mawdu'an lil mahiyah min haitsu hiya bal li kaunihi mushtarikan awli ahadihima wala na'rifuhu kama qad qila fayakunu taqyidu lid-dalalati ala ahadihima. Kata beliau, dia tidak takrar itu bukan karena li kaunihi mawdu'an lil mahiyah, bukan karena talabul mahiyah tadi, kata beliau, tapi li kaunihi mushtarikan. Mushtarikan bukan qadrul mushtarak, tapi mushtarikan. Kenapa mushtarikan dia menjadi tidak adanya takrar di sini, kata beliau, karena memang al-amrul mutlak itu mustarak baina hadza ini. Al-amrul itu mustarak baina marrah wa marrat. Maka ketika terjadi qayyid dengan marrat, dia tidak terjadi takrar. Ketika diqayyid dengan marrah, dia tidak naqad. Kenapa? Dia mustarak baina marrah wa marrat, kata Imam Isnawi. Dalil ini sebenarnya tidak menguatkan hujahnya Imam Baidawi. Kemudian wasani, dalil yang kedua, anna al-amra al-mutlaqa warada taratan ma'at takrari syar'an, seperti ayat salat. Ini ayatnya aqimus salata, tidak ada qarinah kepada takrar. Tapi ini yufidu takrar. Yufidu takrar maknanya bukan salat zuhur sepanjang waktu 3 jam salat, bukan. Tapi salat itu 5 kali sehari, setiap hari. Ya, itu takrarnya, oke? Wa 'urfan nahwa ihfaz dhabati, mana ihfaz dhabati? Jagalah ternak saya. Apakah jaga ternak itu maknanya ketika saya tadi di sini, jaga ternak saya, waktu itu dia menjaga sekali saja, atau dia mesti menjaga sampai saya datang lagi? Sampai saya datang lagi dia berarti menjaga. Istiqrar secara uruf. Oke? Wa warada taratan lil marrah syar'an. Ada perintah itu datang untuk marrah secara syar'i seperti haji. Inna Allah faradu alaikumul hajja fahujju. Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah. Dan ini yufidul marrah, tidak takrar. Seperti sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahujjuna li'amina, ahujjuna hadza li'amina am lil abad? Haji kita ini untuk sekali ini saja untuk atau untuk berulang-ulang? Kata Rasulullah, lau qultu na'am la wajaba wa mastata'tum. Kalau saya katakan iya, maka dia akan jadi wajib dan antum tidak mampu. Oke. Okay. Itu marrah secara syar'an. Dan ada lagi urfan marrah secara uruf seperti udkhulud dar, masuklah ke dalam rumah. Itu dia untuk marrah juga secara uruf. Maka fayakunu haqiqatan fil qadril mushtaraki baina taqrir wal marrah wa huwa talabul ityani bil fi'li ma'a qat'an nadhar 'an at-takrar wal marrah. Ma makna qat'an nadhar? Sudah sampai disampaikan dulu pas ketika maudhu'i. Ma'a qat'an nadhar. Qat'an nadhar yang namanya memang kita sudah qat'ikan pandangan kita ke marrah, ya marat ya. Kalau sarfin nadhar atau ghaddin nadhar, kita tidak lihat sama sekali. Ma'a sarfin nadhar 'an misalkan, itu berarti kita tidak memperhatikan marrah kata takrar. Tapi kalau ma'aqat'in nadhar ilal marrah bil marrah ala anil anil takrari wal marrah, maknanya memang kita perhatikan. Terkadang dia marrah, terkadang dia takrar. Maka kita harus cari qadrul mushtaraknya. Oke. لأنه لو كان حقيقة في كل منهما لازم الاشتراك. Kalau dua-duanya hakikat berarti ishtirak. Kalau di salah satu saja maka satunya hakikat, satunya majaz. Maka wa huma khilaful asli. Ini beberapa catatan Imam Bidawi, Imam Isnawi dari paling bawah halaman 419 sampai yang kedua itu. Catatan pertama beliau, kalau memang al-amru itu haqiqatun fi talabil mahiyah, yaitu talabul ityan, ya. Kata beliau, summa ustu'mila fi talabin khasin faqad ustu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu. Fi talabin khasin misalkan lil marrah atau lil marrat, itu kan bukan hakikatnya lagi. Kalau memang hakikatnya fi qadri mustarab. Kalau al-marrah wal-marrat itu majaz. Berarti kalau satu hari ada yang mengatakan menggunakan sighatul amri itu untuk marrah, berarti bukan fil haqiqah, dia fil majaz. Kalau ada satu kesempatan lain menggunakan untuk marrat, fil majaz juga. Sementara al-aslu fil kalam al-haqiqah, itu catatan Imam Isnawi. Wa aidan fi anna al-alfaz mawdu'atan bi iza'il ma'ani dzihniyah, itu dia. Satu dua itu catatan beliau saja. Kemudian as-salis, kita masuk dalil as-salis. Dalil as-salis wa huwa dalilun ala ibtalit takrari takhassatan, membatalkan takrar saja. La'amal awqat tadi. Annahu law kana li takrari la'amal awqat kullaha, limadha li'adamil awlawiyyati waqtin duna waqtin wa ta'mimu batil. Maknanya adalah kalau ada orang yang diperintahkan sholat berulang-berulang, itu la'amal awqati kullaha. Fadal. Kenapa tidak ada, kenapa la'amal awqat? Karena tidak ada awlawiyah waktu kedua, ketiga, semuanya sama, sehingga dia harus mengerjakan. Ta'mim waktu dari awal sampai habis dengan berulang-ulang itu adalah batil min wajihain. Yang pertama, taklifun bima la yutaq. Mengulang-ulang seperti itu akan membuat orang menjadi tidak mampu. Yang kedua, annahu yalzimu an yansikhahu kullu taklifin ya'ti ba'dahu la yumkinu an yujami'ahu fil wujud. Sesuatu yang tidak mungkin berkumpul dalam satu waktu, berarti dia akan menasah yang lain. Seperti salat tadi, dia akan menasah. Kalau diperintahkan salat sekali saja, tapi al-amru itu litakrar, sehingga waktu zuhur dia mengerjakan sebanyak mungkin dalam 10 kali. Berarti salat yang akan kita ambil yu'tabar itu salat yang mana? Dan tidak mungkin orang itu dianggap salat 10 kali. La yujami'ahu fil wujud. Mesti satu salat saja yang diambil. Wa ihtaraza biqawlihi la yujami'u an nahwi as-shaum wa as-salah. Kalau perintah salat dan puasa itu boleh saja. Itu boleh berkumpul. Okay?